Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittabahuda amma ba'd. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan pelajaran kita. Qala Abu Abdillah Muhammad ibn Muhammad ibn Dawud As-Sinhaji walil jazmi alamatani as-sukunu wal hadfu. Naam, alamatal jazmi. Sebelumnya ini Syarih membuat judul alamatal jazmi, dua tanda jazm. Jadi aslinya ini alamatani. Ya, alamatani, dua tanda jazm. Kemana nunnya? Nunnya dihilangkan. Kenapa? Karena musanna jamak mudzakkar salim, itu apabila menjadi mudhaf nunnya dihilangkan. Nah, karena nun musanna dan nun jamak mudzakkar salim itulah iwadun anit tanwin, mengganti tanwin. Nah, ketika mudhaf tanwin dihilangkan, maka untuk musanna dan jamak mudzakkar salim nunnya pun juga dihilangkan, sehingga disebutkan di sini apa? Alamatal jazmi. Aslinya alamatani, dua tanda jazm. Walil jazmi alamatan, jazm memiliki dua tanda, yaitu as-sukun wal hadfu, sukun dan membuang. Qala syari akul wa akul yumkinuka antahkuma alal kalimati bi annaha majzumatun idha wajadta fiha wahidan min amraini. Kamu bisa menghukumi sebuah kata itu dijazm apabila kamu dapati padanya salah satu dari dua perkara. Al-awwalu as-sukun. Yang pertama adalah as-sukun, wa huwal alamatul asliyatu lil jazmi. Dan itulah tanda asli untuk jazm. Fasani al-hadfu wa huwa al-alamatul far'iyatu. Yang kedua adalah hadf, membuang. Membuang, nanti ada membuang nun, ada membuang harful illah. Dan hadaf itulah tanda cabang. Walikuli wahidin min hatainil alamataini mawadhi'u sanad kuruha. Masing-masing dari dua tanda ini memiliki tempat-tempat yang kami akan menyebutkannya. Mau diusukun. Qala fa amma sukunu fa yakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari'is sahil akhir. Dan adapun sukun, maka dia menjadi tanda untuk jazm pada fi'il mudhari' yang sahil akhir. Fi'il mudhari' yang akhirnya bukan huruf illah, bukan alif, wawu dan ya. Qala syari wa akul lissukuni mawdi'un wahidun yakunu fihi alamatun ala annal kalimata majzumatun. Sukun memiliki satu tempat yang dia menjadi tanda padanya bahwasanya kata itu dijazm. Sukun memiliki satu tempat yang menjadi tanda padanya yang menunjukkan bahwa kata itu dijazm. Wa hadzal mawdhi'u huwa al-fi'lul mudhari'u as-sahihul akhir. Tempat ini, satu tempat ini adalah fi'il mudhari' yang sahihul akhir, akhirnya huruf sahih. Apa maknanya wa mana kaunihi sahihal akhir? Sahiha berarti kan dibaca nasab sebagai khobar kaun. Karena kana yakunu kaun, masdarnya juga beramal. Wa makna kaunihi sahihal akhir anna akhirahu laisa harfan min hurufil illati tsalatsati allati hiya al-alifu wal wawu wal ya. Makna keadaannya itu sahihul akhir adalah bahwasanya huruf akhirnya bukan salah satu huruf dari huruf-huruf illah yang tiga, yaitu alif, wawu dan ya. Misalul fi'lil mudhari sahihul akhir yal'abu wa yanjahu wa yusafiru wa ya'idu wa yas'alu. Nah, Contoh fi'il mudhari' yang sayul akhir yal'abu, akhirnya ba, yanjahu akhirnya ha, yusafiru akhirnya ra, ya'idu akhirnya dal, yas'alu akhirnya lam. Fa idza qulta lam yal'ab aliyun, apabila kamu katakan lam yal'ab aliyun, Ali tidak bermain. Yal'ab majzum dengan lam, tanda jazmnya dengan sukun. Kenapa dengan sukun? Karena dia fi'il mudhari' sahihul akhir. Kita baca i'rabnya, lam harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Lam itu huruf penafi, penjazm dan pembalik. Membalik makna mu sekarang atau akan menjadi makna lampau. Wa yal'ab fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmi sukun. Lam fi'il mudhari' dijazm dengan lam, tanda jazmnya dengan sukun. Wa 'aliyun fa'ilun marfu'un bil fi'li wa alamatu rafi' dhammah dhaira ala akhirih. Naam. Wa lam yanjah balidun. Orang yang balid, yang bodoh itu, yang enam. Yang idiot itu tidak akan berhasil. Tidak berhasil, bukan lam yanjah, bukan diartikan akan ya. Tidak berhasil karena maknanya menjadi lampau. Irobnya barakallahu fikum sama. Irobu ka irobu lati qablaha. Walam yusafir ahuka, saudara laki-lakimu tidak safar. Lam harfu nafyin wa jazmin wa qalbin, yusafir fi'lun mudhari' majzum bilam wa alamu jazmin sukun. Karena sayul akhir wa aku fa'ilun marfu'un bil fi'li wa alamu rafi' al-qawl li'annu min al-ismil khamsah bisitta wa aku mudah wal kaf dhamirun muttasilun mabniun ala al-fathi fi mahali jarrin bil mudhaf. Wa lam ya'id Ibrahim khalidan, Ibrahim tidak berjanji pada Khalid. Lam harfu nafyin wa jazmin wa qalbin, ya'id fi'il mudhari' majzum bilam wa alamatu jazmin sukun li'annu sayul akhir. Ibrahim fa'ilun marfu'un bil fi'li wa 'alamatu rafi'i ad-dhamma dhahira 'ala akhirih. Khalidan maf'ulun bi mansubun wa 'alamatu nasbi al-fathah dhahira 'ala akhirih. Wa lam yas'al Bakrun al-ustadha, Bakar tidak bertanya kepada ustaz. Ironya sama dengan sebelumnya. Fa qulun min hadhil af'ali majzumun, semua fi'il-fi'il ini dijazm. Yal'ab, yanjah, yusafir, ya'id, yas'al. Kenapa dijazm? Li sabqi harfil jazmin ladhi huwa lam alaih, karena didahului oleh huruf penjazm. Jadi fi'il mudhari' itu kalau tidak ada penasab penjazm tetap rofa. Ya. Nah, ketika masuk penasab maka jadi nasab, masuk penjazm jadi jazm. Nah. Jadi di sini semuanya jazm karena kemasukan lam. Yal'ab, yanjah, yusafir, ya'id, dan yas'al. Wa'alamatu jazmi sukun, tanda jazmnya dengan sukun. Nah, wa kullu wahidin min hadhil af'al fi'lun mudhari'un sahihul akhir. Semua fi'l-fi'l ini adalah fi'l mudhari' sahihul akhir. Nah, wallahu a'lam bis-shawab. Nakhtari bihada wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum.